berjalan sangat jauh. Tak temukan yang ku mau, tapi dia tak menyerah menungguku. Dan akhirnya ku pulang ke pelukannya. Ku cari dan terus ku cari, ternyata dia tumbuh mekar di dekatku. Selama baru